Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak, terkhusus nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah dan taufik untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dikarenakan para hadirin yang saya muliakan, amalan sholat yang kita kerjakan sehari 5 waktu ini merupakan amalan yang pertama kali akan dihitung, dihisab pada hari kiamat. Jadi nanti para hadirin, di hari kiamat ada sekian banyak peristiwa. Peristiwa ketika di alam kubur, kemudian peristiwa ketika dibangkitkan dari kubur, itu peristiwa pada hari kiamat. Di antara rentetan peristiwa para hadirin, yaitu peristiwa yang namanya hisab, dihitung seluruh amalan seorang hamba. Dan masing-masing kita para hadirin akan dihitung amalan-amalan kita. Dihitung pula catatan amalan kita dan juga ditimbang seluruh amalan kita semuanya. Maka dikhabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang pertama kali akan dihitung pada hari kiamat salat. Napa para hadirin? Amalan kan banyak ya. Tapi yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat yaitu amalan sholat. Amalan apa? Sholat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, wa awalu ma yuhasabul bihi abdu yawmal qiyamah as-sholah. Bahwasanya amalan yang pertama kali nanti akan dihitung, dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Rasul mengatakan, wa idha sholahat salaha sa'iru amalihi. Apabila sholatnya bagus, maka akan bagus seluruh amalannya. Gini apa para hadirin? Kalau panjenengan ikut yang sing remen sholat, orang yang biasa rajin mengerjakan sholat ya, dengan hati yang apa? Ikhlas, dengan hati yang ringan, tidak merasa beban, merasa berat, pasti orang tadi mengerjakan amalan yang lainnya mudah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salahat salaha sa'iru amalihi. Sebaliknya para hadirin. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau amalan salatnya itu jelek, pasti jelek seluruh apa? Amalan yang lainnya. Napa enten tiyang mboten nate salat nggih. Tapi ternyata amalan yang lain bagus, kira-kira ada para hadirin? Ada apa tidak? Seorang yang amalan sholatnya tidak pernah sholat, ya, tidak mungkin orang tadi akan apa? Melaksanakan yang lainnya. Ya. Maka ini merupakan keutamaan para hadirin. Kalau panjenengan dimudahkan untuk melaksanakan sholat-sholat fardu di masjid, terkhusus bagi kaum laki-laki. Itu keutamaan yang sangat besar. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Dan yang lainnya para hadirin, sholat itu merupakan pembeda pembeda antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Walaupun tidak boleh, semisal panjenengan yang menyampaikan kepada orang yang tidak sholat, jenengan kafir misal. Boleh apa tidak, Pak? Enggak boleh, memvonis kafir tidak boleh, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir sholat, ya. Kalau ada orang Islam, ya, ngaku beragama Islam tidak pernah sholat, dipertanyakan Islamnya, ya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, al-ahdu bainana wa bainal kafir tarkus shalah. Wa man tarakaha faqad kafara. Pembeda antara kami orang muslim, orang yang beriman dengan orang-orang kafir, itu apa? Salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah apa? Kafir. Tapi mboten kenging kula panjenengan mengatakan setiap individu niku napa? Sing mboten salat mesti kafir, mboten. Terkadang ada orang enggak sholat karena apa? Malas. Kenapa nggih? Orang tidak sholat karena malas. Orang enggak sholat karena sesuatu yang lainnya. Ya, maka ini dirinci para hadirin. Tapi yang kita sampaikan di sini bahwasannya sholat itu merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Bahkan nanti para hadirin yang saya muliakan, sengaja saya bawakan pembahasan sholat dulu, nanti masuk pembahasan tema, karena sangat penting. Dikhabarkan bahwasannya setiap zaman, ya, itu sholat akan disia-siakan, disia-siakan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Panjenengan mangke saged mriksane teng Al-Quran, teng surat Maryam. Biasa mau Al-Quran gitu, Pak? Nama buatan? Nggih. Ampun mau se tatkala bulan Ramadan mawon niki nggih. Sing kathah Ramadan khatam ping 3 ping sekawan nggih. Tapi ternyata selain Ramadan apa? Qur'ane disimpen nggih. Sampai apa? Berdebu misal. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam ya. Dalam surat Maryam surat yang ke-19 ayat yang ke-59. Allah berfirman, wa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u sholata wattaba'u syahawat. Dan nanti pada akan datang menggantikan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang apa? Menyanyiakan sholat, ya. Wong kon sholat angel sangat niku nggih. Angel banget kon lampahi napa? Sholat. Alasane macam-macam nggih. Enten sing alasane, lah aku tau nurung siap. Lah kula ta ngentosi mangke nek sampun apa sepuh. Panjenengan sampun sepuh salat repot. Nginapa nggih? Kebanyakan masjid niku napa? Jamaah tiyang sepuh. Nginapa nggih? Nggih. Pun dongkon-dongkon niku nggih. Nggih, nembe salat. Ya. Ya kalau panjenengan dikasih umur panjang para hadirin. Kalau belum sampai umur tua ternyata sudah meninggal dunia, belum sempat salat. Masyaallah. Maka Allah mengatakan orang-orang yang datang kemudian, orang-orang yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahawat, kemudian mengikuti hawa nafsu, ya, hanya senang kepada hawa nafsu. Wasaufa yalqauna ghayya, dan nanti pada hari kiamat orang tadi akan menjadi orang yang binasa, dilemparkan dalam kebinasaan. Dan pembahasan sholat para hadirin yang saya muliakan, orang-orang kafir nanti di hari kiamat, ya, ditanya amalan apa yang kalian tinggalkan pertama kali. Kira-kira jawabannya apa para hadirin? Amalan apa yang ditinggalkan orang kafir? Apa kira-kira, Pak? Ya. Panjenengan bisa lihat di Al-Quran dalam surat Al-Mudathir, Allah menyebutkan mengenai keadaan ahlul jannah dengan ahlul nar. Penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan dengan penghuni neraka yang penuh dengan azab. Ya. Ketika itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing jiwa, masing-masing kita para hadirin akan bertanggungjawabkan apa yang sudah kita amalkan. Illa ashabul yamin, kecuali golongan yang kanan. Kalau panjenengan mengharap menjadi golongan apa? Kanan. Ya. Fi jannati yatasa'alun. Mereka golongan kanan di surga-surga Allah saling bertanya-tanya. Ya. Digambarkan dalam ayat yang lainnya para hadirin, ahlul jannah, penghuni surga itu ketika di surga ditempatkan di surga khusus masing-masing. Ya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat juga, Pak. Ada surga yang biasa, ada yang sedang, ada yang luar biasa. Ya, Rasulullah mengatakan ada yang di pinggiran rumah, di pelataran surga, ada rumah di tengah surga, ada yang di paling atas. Tapi jangan digambarkan para hadirin, surga itu ya rumahnya dari bata. Rumahnya pakai apa para hadirin? Rumahnya dengan apa? Dengan yang namanya emas dan perak. Ya, lantainya dengan permadani yang sangat indah. Ya, yang tidak mungkin usang selama-lamanya. Bahkan digambarkan yang rumah dalam surga itu istana, qasrun fil jannah, istana dalam surga, subhanallah. Di sana digambarkan penghuni surga yatasaalun, saling bertanya-tanya. Pertanyaan apa? Ya, menceritakan di dunia, ya, ketika dia di dunia beribadah, menahan hawa nafsunya, bersama-sama melaksanakan ketaatan. Saling bertanya, Pak. Ya, riin gitu, Pak. Di dalam dunia kita sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama bersedekah, bersama-sama belajar ilmu agama, terus saling bertanya. Sampai bertanya apa? Anil mujrimin, bertanya kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang berbuat dosa. Ketika mereka di neraka, ya. Ditanyakan kepada mereka, "Masalakakum fi saqar?" Tanya kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka Saqar? Jawaban mereka pada hadirin, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami itu bukan termasuk orang yang apa? Sholat. Enggak pernah sholat. Ya. Ini yang mereka jawab pertama kali. Ketika ditanya apa dosa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Jawabannya, kami bukan termasuk orang yang sholat. Walam nakunut imul miskin. Mereka mengatakan juga, dulu kami apa? Tidak memberi makan orang miskin. Panjenengan biasa memberi makan orang miskin para hadirin? Atau belum pernah? Jadi jangan digambarkan panjenengan bersedekah, ya, berinfak itu harus banyak. Jangan. Dahulu para sahabat, ya, mereka itu ketika di sore hari punya makanan ataupun punya bahan makanan untuk besok. Mereka sudah mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan makan seluruh makanan ini. Ya. Tapi saya akan sedekahkan separohnya untuk fakir miskin. Ya. Panjenengan memiliki persediaan banyak nih, Pak. Satu bulan sudah apa? Tersedia. Ya, ibu-ibu terutama niki pun menyediakan wos selama satu bulan. Gini apa nggih? Napa dadak nginjing tumbas sekilo niku nggih? Insyaallah mboten. Nah. Para sahabat dulu punya makanan hanya satu makanan, tapi mereka orang-orang yang sangat gemar bersedekah. Ya. Walaupun punya satu makanan saja, mereka sudah berjanji bersumpah, besok saya akan sedekah dengan separuh apa? Makanan saya. Lalu bagaimana dengan kita para hadirin? Yang makanan itu sudah sangat banyak, ya, persediaan mungkin sampai apa, ya, satu bulan sudah tercukupi, tapi jarang yang mau apa, sedekah. Lah wong sedekah seperti misal, gak masalah, sedekah itu gak mesti harus banyak, ya, tapi yang paling bagus, yang terbaik dan yang terbanyak, tapi sesuai dengan kemampuan, ya. Bahkan sekedar panjenengan itu sedekah separoh yang namanya kurma bisa menyelamatkan dari apa? Neraka. Ya. Ittaqun nar walau bisyikit tamratin. Takutlah kalian kepada neraka. Ya. Walaupun bersedekah separuh apa? Kurma. Apa ada yang mau separuh kurma para hadirin? Kita paringi kurma separuh. Napa enten sing kados niku? Ya, insyaallah jenengan mboten apa? Mboten kados niku lah. Tapi jenengan bisa ngasih makan orang miskin. Ya, dilatih dari sekarang, Pak. Jangan nunggu bulan Ramadan, ya. Tapi dari sekarang menyisihkan, ya, dari bahan makanan kita 2 kilo dikasih ke tetangga yang miskin, ya, sangat bersyukur. Ini termasuk apa? Sifatnya orang-orang mukminin. Bahkan sifatnya orang-orang ahlun nar, ya, yang orang yang masuk neraka sakor, tidak pernah ngasih makan orang miskin, ya. Apalagi orang yang kaya, para hadirin, sempatkan sedekah, memberi makan orang miskin, berinfak fisabilillah, ya. Karena di sini diancam orang yang tidak pernah memberi makan orang miskin, ya, termasuk dosanya apa? Orang-orang yang termasuk penghuni neraka sakor. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Mereka mengatakan dulu kami biasa apa? Berbicara perkara yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka juga tidak percaya, mendustakan yang namanya apa? Hari pembalasan. Ini para hadirin, syahidnya, ya, pada ucapan mereka ahlun nar yang mengatakan kami termasuk apa? Penghuni neraka, tidak pernah melaksanakan sholat ketika di dunia. Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami bukan termasuk orang yang sholat. Ya, maka alhamdulillah kita, dan mudah-mudahan kaum muslimin, muslimat yang lainnya yang belum tergugah hatinya untuk melaksanakan sholat, ya, maka mudah-mudahan dengan nasihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menggugah. Ya, ternyata penting yang namanya apa? Salat, ya. Bahkan amalan yang menjadikan barometer ukuran amalan seorang hamba. Kalau baik salatnya, waqad aflaha wa najaha. Beruntung dia. Kalau amalannya jelek salatnya, waqad khaba wa khasara. Maka dia celaka, hina, ya, karena perbuatannya. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan bisa kembali melaksanakan atau mengadakan kajian ilmu, ya, majelis ilmu di Masjid Al-Kautsar ini, yang mana merupakan sebuah keutamaan seorang yang hadir di majelis ilmu. Ya. Apa keutamanya para hadirin? Kemarin apa? Saya sebutkan dalam sebuah hadis, ya, temanya itu pak, ya, dekatkanlah hatimu dengan masjid. Di antara keutamaan orang yang di masjid, ya, maka disebutkan dalam hadis, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala pasti turun yang namanya sakinah, ketenangan, akan diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan akan dikelilingi malaikat, ya. Itu hakikian para hadirin. Secara hakikat, secara nyata, para malaikat turun di majelis-majelis ilmu. Ya. Sampai suatu ketika, ya, ada seorang yang lancang. Orang tadi datang ke majelis ilmu menggunakan sepatu dari apa? Dari besi. Sepatu besi dikasih apa? Dikasih yang namanya paku-paku yang sangat tajam. Dia menantang. Ya, menantang. Katanya di majelis ilmu itu malaikat menurunkan sayapnya. Karena malaikat itu punya apa? Sayap. Ya. Allah mengatakan uli ajnihatin masna wasula sawaruba. Ya. Malaikat itu punya yang namanya apa? Sayap-sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 600 sayap. Malaikat siapa ini? Pernah hadirin? Malaikat Jibril punya 600 sayap. Ya. Suatu ketika ada orang yang lancang, dia hadir majelis ilmu ke masjid langsung menginjak-injak, ya, di sekitar masjid. Dia mengatakan katanya malaikat datang, ya, saya akan injak-injak apa? Sayap malaikat. Ya, ternyata ketika dia menginjak-injak tadi para hadirin langsung kakinya tidak bisa apa? Digerakkan, langsung lumpuh seketika itu. Ya, ini malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bertugas khusus hadir di majelis ilmu, ya, untuk meliputi mereka, mencatat orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ataupun Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang yang hadir di majelis ilmu. Baik, ini yang terakhir dari hadis yang kita baca mengenai keutamaan seorang yang hadir di masjid. Kemudian yang lainnya para hadirin yang saya muliakan, keutamaan orang yang hadiri masjid. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadiri masjid itu nanti pada hari kiamat akan diberikan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang hatinya terpaut dengan apa? Masjid. Kalau panjenengan ya, hatinya terpaut dengan masjid, termasuk ya, dari salah satu golongan yang Allah janjikan akan diberikan naungan khusus pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya panjang para hadirin. Ya. Di antaranya disebutkan dalam hadis sahabat Abu Hurairah muttafaqun alaih, beliau menceritakan, sab'atun yudhiluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sampun hafal hadis niki para jamaah? Napa nembe nate mirang niki? Jadi nanti pada hari kiamat ya, manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar ya. Digambarkan ketika itu dalam keadaan hurlan khufatan, dalam keadaan telanjang ya. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal yanzuru ba'duna ba'don, wahai Rasulullah, apakah nanti kami akan melihat sebagian dengan sebagian yang lainnya ya. Karena kalau di dunia panjenengan semisal kumpul di alun-alun semuanya telanjang, kira-kira bagaimana pak? Ya, saling melihat gitu ya. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, nanti kalau di padang mahsyar seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan, berarti bisa melihat sebagian dengan sebagian yang lainnya ya. Maka Rasul mengatakan, al-amru yawma idzin asyad, wahai Aisyah, bahwasanya urusan hamba pada hari itu, masing-masing hamba takut kepada Allah, perkaranya sangat besar. Saya dan panjenengan, seluruh manusia ketika itu merasa takut. Semua wajah tertunduk, takut mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita amalkan di dunia. Sekecil apapun pasti akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala diminta pertanggungjawabannya, sekecil apapun. Fama ya'mal mithqala dzaratin khairan yara. Barang siapa yang beramal seberat atau sebesar biji sawi dari kebaikan, dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzaratin syarran yara. Sebaliknya, barang siapa yang dia beramal kejelekan walaupun sebesar biji sawi, kecil sekali, ya, maka pasti akan melihatnya. Hari itu para hadirin sangat-sangat mengerikan. Manusia ketika itu saling lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Dari temannya dia lari, dari keluarganya, dari bapak dan ibunya dia lari, sendiri-sendiri ketika itu. Ya, sangat-sangat mengerikan. Ya. Bahkan digambarkan ketika itu para hadirin, yang namanya matahari didekatkan seberapa? 1 mil. Ya. Digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seorang yang dia keringatnya sampai mata kakinya, keringatnya sampai lututnya, keringatnya sampai perutnya, keringatnya sampai lehernya. Ada orang yang tenggelam dengan apa? Keringatnya. Tergantung dengan amalan kita masing-masing. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala menjamin beberapa orang yang dijamin akan diberikan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diibaratkan kayak di dunia nggih, Pak. Di lapangan panas bisa apa? Berteduh di pohon. Masuk ke masjid semisal nggih, Pak. Di padang mahsyar tidak ada satupun yang namanya apa? Naungan ketika itu. Ya, hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia golongan-golongan yang Allah telah janjikan dengan naungan Allah. Di antara mereka para hadirin, orang yang hatinya senang dengan masjid ya. Kalau kulo panjenengan hatinya tidak senang dengan masjid ya, jangan mengharapkan ya diberikan naungan Allah. Di antara mereka disebutkan dalam hadis tersebut 7 golongan tadi. Yang pertama yaitu al-imamul adil, seorang imam yang apa? Adil. Penguasa, pemerintah yang adil. Ya. Tentunya juga harus kerjasama dengan masyarakat. Masyarakatnya mendukung kegiatan pemerintah. Ya. Pemerintahnya juga memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Seperti itu, imam yang adil. Kemudian golongan yang kedua, ya, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Yang kedua yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Kalau meriksani tang mriki nggih. Enten pemudane tang mriki? Ya, 1-2 orang, ya. Kebanyakan pemuda itu apa? Senangnya bebas, hura-hura, ya. Ketika ada seorang pemuda, dia orang yang taat kepada Allah, di waktu mudanya digunakan taat kepada Allah, dijamin ya akan diberikan naungan Allah. Tapi ya sampai meninggalnya, Pak ya. Mudanya rajin sholat, rajin baca Quran, ya sudah besar apa? Tidak pernah sholat, ya tidak. Tapi terus sampai dia apa? Meninggal. Maka orang yang seperti ini, ya, dijamin diberikan naungan Allah. Yang ketiga, ya, termasuk orang yang diberikan naungan Allah Subhanahu Wa Taala, warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Seorang laki-laki, termasuk perempuan juga, ya, yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Bagaimana mungkin seorang perempuan atau laki-laki cinta dengan masjid sementara enggak pernah datang ke masjid? Gimana monggo? Tidak senang dengan apa? Memakmurkan masjid. Ya enggak mungkin hatinya akan senang dengan masjid. Ya, maka di sini kutahuan besar seorang yang apa? Hatinya tergantung terpaut dengan masjid. Ya, akan diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keempat warajulani tahaba filah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki ya yang saling cinta karena Allah. Maksudnya apa? Seorang yang dia itu memiliki hubungan pertemanan, hubungan yang namanya persaudaraan karena Allah, bukan karena dunia. Ya, kebanyakan manusia itu dia apa? Akrab dengan seseorang karena apa? Urusan dunia. Urusan bisnis, urusan dagang, itu Pak ya, urusan pekerjaan ya. Tapi kalau ada orang cinta karena Allah, karena kesolehannya ya, karena saling berbuat ketaatan kepada Allah, dijamin ya akan diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ya, ada 7 golongan Pak, baru 5. Yang kelima, warujulun talabathum ra'atun dzata mansabin wa jamal wa qala inni akhafullah. Yang kelima, seorang yang diminta ya, diminta oleh seorang perempuan untuk berzina ya. Perempuan tadi orang yang kaya raya, orang yang cantik ya. Seorang perempuan yang kaya raya dan cantik ngajak berzina. Tapi laki-laki tadi mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah ya. Jarang-jarang orang seperti ini Pak ya. Diajak berzina seorang perempuan yang cantik, orang yang kaya raya, tidak mau, mengatakan saya takut kepada Allah. Orang yang seperti ini dijamin diberikan keutamaan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, para hadirin yang saya muliakan, warajulun tasaddaqo, seorang laki-laki yang bersedekah ya, termasuk juga perempuan, ibu-ibu niki nggih. Berarti laki-laki semuanya, bukan, termasuk padanya apa? Perempuan juga. Dan seorang yang dia itu bersedekah akhfa, tapi sembunyi-sembunyi Pak ya, ibu-ibu ya, sedekah tapi tidak pamer, sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, sampai tangan kirinya sendiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jarang-jarang ya orang sodako pengennya apa? Pengennya didengar, diketahui, bahkan dicatat ya. Bapak siapa atau ibu siapa sodako 5 juta misalnya ya. Ya, bangga misalnya. Bukan seperti itu. Tapi dia bersodako ya, berinfak fisabilillah, tidak ingin dipuji. Sampai-sampai tangan kirinya saja apa? Tidak mengetahui ya, tangan kanannya telah bersodako. Ini orang yang luar biasa ya. Kemudian yang terakhir ya, dari golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka, warajulun dzakarallaha fafaddat aynah, dzakarallaha khalian fafaddat aynah. Seorang yang dia itu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah sendirian ya, persendirian, sampai kedua matanya apa? Mengalir karena menangis takut kepada Allah. Ya, ini 7 golongan para hadirin. Di antara mereka golongan yang Allah berikan naungan pada hari tatkala tidak ada naungan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya apa? Cinta dengan masjid. Ini tema yang kita sampaikan. Ya. Maka berupaya para hadirin menumbuhkan bagaimana saya panjenengan itu betah di masjid, ya. Ampun betah teng mall nggih. Misal teng swalayan ABC betah jam-jaman niku nggih. Ternyata teng masjid wis klese dan mawon. Lah jeneng ora rampung-rampung pengajiane niki misal. Lah mboten rampung-rampung salate, khotbah Jumate suwe temen misal. Ya, tapi enggak seperti itu. Merasa betah ya. Di masjid dia bisa berzikir, hatinya tenang, ya, meninggalkan perkara dunia, ya. Dia bisa banyak membaca Al-Qur'an, senang, merasa tentram hatinya, ya. Orang yang seperti ini maka Allah jamin, ya, orang tersebut akan apa? Diberikan naungan tatkala tidak ada naungan pada hari itu, yaitu pada peristiwa Padang Mahsyar. Keutamaan yang lainnya pada hadirin, dari keutamaan yang namanya seorang yang cinta dengan masjid, seorang yang hatinya dekat dengan masjid. Disebutkan mengenai mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga bagi orang yang apa? Hatinya dekat dengan masjid. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menyebutkan, man ghoda ilal masjidi awroha a'adahullahu nuzulan fil jannah kullama ghoda awroha. Yang artinya para hadirin, barang siapa yang dia terbiasa di pagi hari, di sore hari berangkat ke masjid melaksanakan sholat-sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan bagi orang tadi tempat dalam surga, rumah dalam apa? Surga. Selama dia apa? Selama dia istiqomah sampai meninggal dunia, kullama ghoda auraha. Selama dia terus seperti itu istiqomah sampai meninggal dunia, ya. Jadi panjenengan kalau istiqomah dari sekarang sudah dipersiapkan, ya, tempat dalam apa? Surga. Pengen apa mboten, Pak? Pengen apa tidak, apa enggak ada yang tertarik? Ya. Perumahan Purbalingga semisal, barang siapa yang sholat 5 waktu selama 40 hari langsung, ya, dikasih perumahan, ya, satu rumah, ya. Rebutan nggih, Pak? Ya jelas rebutan, ya. 30 atau 40 hari sholat rutin di masjid tidak pernah bolong, ya, diusahakan. Ya, Pak, ya. Ya, pala rumah dalam di dunia. Lu bagaimana rumah dalam surga yang tadi saya gambarkan dibuat dari emas dan perak, dengan permadani, mutiara-mutiara, kekal selama-lamanya, ya. Namun jarang para hadirin, orang-orang yang dia bersemangat merasa tergugah untuk apa? Pengin dapat rumah dalam surga. Buktinya apa? Ya, buktinya jarang orang yang datang ke masjid. Gini apa nggih? Ya, mungkin satu RT jumlahnya berapa, Pak? 500. Berapa? 500. Satu RT? Ya, satu RT 500. Yang hadir berapa persennya paling nggih? Iya, berapa persen? Belum banyak yang tertarik, Pak. Ya, belum banyak yang tertarik yang namanya rumah dalam surga. Padahal sudah dijamin. Barang siapa yang dia berpagi hari, bersore hari datang ke masjid, ya, melaksanakan sholat-sholat 5 waktu, sudah Allah persiapkan baginya rumah dalam al-jannah. Jadi kalau panjenengan datang ke masjid, dalam hati sudah apa? Punya kerentek. Masya Allah, saya sudah mempersiapkan rumah di mana? Di surga. Dengan syarat ikhlas, Pak, ya, ikhlas dalam beribadah dan mengikuti contoh bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua hadis yang kita bacakan mengenai keutamaan masjid, ya. Keutamaan orang yang datang ke masjid. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin sebelum kita tutup. Masih ada waktu sekitar 10 menit atau 5 menit. 10 menit, ya. Dari tadi saya ngomong terus, Pak, ya. Nih. Monggo sekali-kali jenengan yang gantian, ya. Silakan Bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Monggo, Pak. Mengenai pembahasan kita atau pembahasan yang lain yang mungkin bisa kita jawab di sini. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri loh Kak, heran itu ya Kak. Nggih. Yang namanya saya kan asli di lahir di sini. Jadi lihat seluruh keluarga terutama yang penduduk di sini dari dulu terus saya masih kecil itu di sini itu memang sangat sedikit orang yang suka beribadah. Satu RT itu kalau nggak salah hanya 3 orang yang suka beribadah. Tapi sekarang udah banyak nih Pak. Sekarang karena penduduknya juga semakin padat. Tapi tidak seimbang sebenarnya. 3 orang mewakili sekitar 30 orang. Nah, kalau sekarang sampai kurang lebih itu 70 kakak. Itu paling hanya 20 nggih. Ya. Masih bersyukur Pak ya. Nggih. Masih bersyukur di masyarakat. Nggih. Menurun nggih Pak. Nggih. Tapi masih nggih. Membuat nggih. Jadi termasuknya masih bersyukur Pak ya. Panjenengan punya masjid masih ada yang memakmurkan dengan sholat-sholat fardu gitu Pak ya. Apalagi tambah adanya pengajian misal atau panjenengan kegiatan membaca Al-Qur'an ya sendiri-sendiri, tadarusan sendiri-sendiri atau ada yang mengajari di sini. Ya, itu masyaallah. Luar biasa. Adapun yang namanya hidayah ya. Jadi faktor apa yang membuat mereka kok tidak mau datang di masjid? Itu macam-macam Pak. Banyak faktor. Ada yang tadi saya sampaikan yang masih malu ya. Lah aku taisin salat nang masjid. Mukti tekiran apa? Wong sing alim, wong sok suci niku nggih. Misal, apa dikatakan sok suci? Ya, justru malah karena kita merasa banyak dosanya, kita ke masjid. Gini apa nggih? Supaya Allah memberikan ampunan kepada kita. Jadi salah kalau ada anggapan ono wong sok suci, justru saya orang yang merasa banyak dosa, ya. Jadi saya rajin ke masjid, nah, gitu ya. Bukan sok suci. Kalau saya sok suci nggak mau beramal, gini apa nggih? Mboten nggak ada dosa, misal. Kemudian yang kedua, ya tadi itu dikarenakan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan hidayah kepadanya, ya, belum memberikan hidayah. Karena hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sangat mahal. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih saja. Kalau panjenengan melihat, ya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada paman beliau. Ya. Untuk masuk Islam, paman beliau yang bernama Abu Thalib yang membela mati-matian barang siapa yang sampai ya melukai ponakan saya berhadapan, ya. Terus membela cucu apa namanya? Keponakannya. Tapi ketika meninggalnya tidak apa? Tidak masuk Islam. Menunjukkan belum diberikan hidayah. Hidayah Allah itu ada dua macam para hadirin. Ada hidayatul irsyad wal bayan, ada hidayatul taufik wal ilham. Kalau hidayah irsyad, ya panjenengan bisa ya ngasih apa? Pengertian, ceramah, ya, khutbah, mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah bersama, ya. Itu hidayah yang namanya irsyad, ya. Tapi tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah taufik kecuali Allah. Tergerak hatinya untuk sholat, ya, untuk berinfak, semisal untuk berhaji bagi yang mampu dan sebagainya. Itu hanya Allah yang memberikan apa? Hidayah. Hidayah masuk Islam, ya, itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tidak bisa dipaksa, ya, tidak bisa dipaksa. Diwajibkan seluruh warga semisal untuk sholat, ya nggak muat mestinya Pak ya, dan juga nggak mungkin, ya, karena yang namanya hidayah ya, hanya milik Allah, dan yang namanya seorang itu ibadah, ya, karena hidayah dari Allah, dan juga ketika dia mencari hidayah, ya, ada orang yang fitrahnya bagus, saya pengin sholat, ya, saya pengin belajar agama, maka Allah akan mudahkan, ya, tapi karena tadi sudah menutup diri, tidak mau melaksanakan ketaatan, tidak mau mencari hidayah, tertutup. Ya, ya banyak-banyak berdoa. Maka Allah mengatakan, ya, kalau seandainya Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Seandainya penduduk sebuah kampung, sebuah negeri mereka beriman semuanya, bertawa semuanya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti dan pasti akan Allah bukakan barokah-barokah Allah ya dari langit dan dari bumi, ya. Tentram, tenang masyarakatnya ya dengan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Sudah masuk? Ya. Cukup misalnya nih, Pak. Ya, jadi ya banyak-banyak berdoa dan yang paling penting diri kita, Pak. Ya, diri kita supaya apa? Istiqomah, ya. Terus kita berusaha minimal keluarga kita dulu, diri kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita dulu. Insya Allah kalau semuanya seperti itu, akan apa? Ya seluruh masyarakat, ya Pak ya. Dari pribadi, kemudian dari keluarga, anak, istri, ya. Insya Allah akan seluruh masyarakat seperti itu. Kalau kita saja belum bisa mempraktekkan diri kita atau keluarga kita, berat, ya. Karena kewajiban pertama kali diri kita dan apa? Keluarga kita. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah mengatakan, jagalah diri-diri kalian, pertama diri kita dulu, ya. Wa ahlikum dan juga apa? Keluarga kalian dari api neraka. Itu yang pertama kali. Adapun masyarakat, ya pelan-pelan kita memberikan pengertian, ya mengajak kebaikan. Adapun kalau belum mau, ya urusan sendiri-sendiri, ya. Nanti pada hari kiamat menyesal, ya jangan salahkan orang lain. Nah, gitu. Kita sudah mengajak kebaikan, ya. Kalau kita sudah mengajak kebaikan, kok mereka tidak mau? Ya sudah kita melepas yang namanya tanggung jawab kita. Ya. Jadi, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan berfaedah dan banyak salahnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.